السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات، demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sore ini masih kita di bagian-bagian akhir dari sahih Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabu At-Tauhid. Dan terakhir kita sudah mengambil mukaddimah dari bab firman Allah Azza wa Jalla, bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz. Al-Qur'an bukanlah ucapan tukang sihir. Bukan sihir, bukan tukang syair. Tetapi dia Qur'an yang mulia, yang terjaga di lawhil mahfuz. Sampai sini kita ambil, sudah kita ambil hadis yang pertama. Sekarang akan kita ambil hadis yang kedua. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, qala haddathana Muhammad ibn Abi Ghalib, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abi Ghalib. Qala haddathana Muhammad ibn Ismail, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ismail. Muhammad bin Ismail ini mirip dengan nama Al-Imam Al-Bukhari. Qala haddatsana Mu'tamir, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir ibn Sulaiman. Sami'tu abi yaqul, atau qala sami'tu abi yaqul, sami'tu abi yaqul. Mu'tamir mengatakan, aku telah mendengar bapakku Sulaiman. Mu'tamir ibn Sulaiman. Sulaiman berkata, qala haddatsana Qatadah, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Qatadah ibn Di'amah As-Sulusi Al-Basri, anna Abu Rafi' haddatsahu, bahwasanya Abu Rafi' telah menceritakan kepada beliau, annahu sami'a Abu Hurairah yaqul. Abu Rafi' mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Apa kata Abu Hurairah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inna Allaha kataba kitaban. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla kataba kitaban, telah mencatat suatu catatan. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan Allah tercatat di dalam catatan. Di antaranya apa? Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an yang tercatat itu bukan ucapan makhluk. Bukan juga perbuatan makhluk, tetapi itu ucapan siapa? Allah Azza wa Jalla. Qabla an yakhluqal khalq. Allah mencatat sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk ini. Dan kita mengimani hadis yang lain. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50 alf sana. Allah tabaraka wa taala telah mencatat maqadiral khalq, seluruh ketetapan makhluk ini tanpa terkecuali. Semuanya. Sebelum diciptakannya langit dan bumi dengan jarak 50 alf sanah, 50 ribu tahun. Maka Nabi alaihi salatu wassalam katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang dibawa oleh Imam Nawawi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah terangkat, lembaran-lembaran takdir, catatan takdir sudah mengering. Bagaimana tidak? 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, semua ketetapan kita sudah dicatat. Dan ini adalah salah satu maratibul iman bil qadar, tingkatan iman kepada takdir. Ilmun wa kitabatun wa masyiatun wa khalqun. Allah mengilmuinya, Allah subhanahu wa ta'ala mencatatnya, kemudian Allah menghendakinya, dan Allah yang menciptakan. Semua yang kita lakukan ini tercatat. Apa yang tidak kita akan lakukan juga tercatat. Apa yang belum kita lakukan, bagaimana kita akan melakukannya, semuanya tercatat. Berdasarkan ilmu Allah, berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa dalam catatan Allah itu? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku telah mengalahkan kemurkaanku. Maka di sini pelajaran penting adalah rahmat Allah itu sangat-sangat luas. Maka wahai yang masih tenggelam dalam dosa, jangan pernah berputus asa. Yang hari ini masih maksiat, terus berusaha untuk mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Hentikan diri dari dosa dan maksiat. Tidak ada kata telat. Kalau sudah nyawa ditenggorokan, baru telat. Bagaimana tidak? Telah kita sebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi mi'ata rahmah." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala memiliki berapa rahmat? 100. Fa anzala minha wahidatan wa biha yatarahamul khalq. Yang diturunkan ke dunia ini hanya satu. Dengan yang satu ini kita saling sayangi. Hatta ya tarfa'u al-farasu hafiraha an waladiha. Sampai kuda mengangkat kakinya dari anaknya takut keinjak. Itu hanya dengan berapa rahmat? Satu saja. Ini dalam hadis ini mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi, satu riwayat taghlibu ghadabi, riwayat sebelumnya kasih sayangku mengalahkan dan mendahului kemurkaanku dan kemarahanku. Itu sebabnya Allah tabaraka wa ta'ala telah menjelaskan qul li'ibadi alladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafur rahim. Dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadi alladhina asrafu 'ala anfusihim, katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang israf, tenggelam dalam dosa maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah azza wajalla. Nah, tentu hadis ini, ayat ini membesarkan rasa raja. Rasa apa? Harap kita. Tapi ingat, enggak bisa juga hanya berharap tanpa ada rasa apa? Khauf, rasa takut. Karena orang beriman yang bertauhid, dia cinta, dia takut, dia juga berharap. Nanti kalau berharap saja, ini murjiah. Baik. Fahuwa maktubun. Kalimat Allah ini tercatat. Nah, ini dia para jamaah. Ini menjadi syahid di sini. Ya. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Dia Qur'an yang mulia di mana? Di Lauhil Mahfuz, maktub, tercatat di sana. Ini hadis ini mengatakan fa huwa maktubun indahu fawqal 'arsy. Kalimat Allah yang mengatakan inna rahmati, demikian kalimat-kalimat yang lainnya, sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku, kemarahanku, ini tercatat di sisi Allah. Di mana Allah? Fauqal arsy, di atas arsy. Adapun kaifiatnya hanya Allah yang tahu. Kita hanya dikasih tahu di mana, di atas, ya sudah. Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya adalah wajib. Baik, hadirin rahmat Allah azza wa jalla, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Fihi itsbat anna kalam Allah azza wa jalla maktubun. Hadis ini menerangkan bahwasanya ucapan Allah azza wa jalla tercatat. Dan catatan adalah asbab bagi makhluk untuk mendapatkan ilmu. Ya, catatan merupakan asbab makhluk untuk mendapatkan ilmu. Apa kata Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Hadza catatan. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dihasankan atau disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, menjelaskan tentang catatan ini, qayyidul ilma bil kitab. Qayyidul ilma bil kitab. Ikat ilmu itu dengan catatan. Jelas, Guru? Ya, jangan jumlah pelet nanti dicatat. Ya, nanti bon, nota bon dicatat. Kalau bon dicatat, ilmu enggak dicatat. Ini musibah kita nanti ini. Qayyidul ilma bil kitab, bagi yang bisa mencatat. Ya, kalau enggak bisa mencatat, ya pasang telinga, pasang mata, pasang hati. Innallaha kataba kitaban. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, anna kitabat al-maqadiri sabiqatun lil makhluk. Tercatatnya takdir itu terlebih dahulu sebelum adanya penciptaan makhluk. Jadi dicatatnya takdir ini lebih dahulu sebelum diciptakannya apa? Makhluk. Maka kita ini berjalan dengan catatan. Cuma masalahnya kita tidak tahu catatan kita baik atau buruk. Tapi Anda ada indikasi-indikasi. Apa dia? Sebagaimana sabda Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Silahkan kalian berbuat, setiap orang Allah mudahkan sesuai dengan catatan takdir. Jadi kita ini berjalan mengikuti takdir kita. Tapi tentunya ada usaha. Karena ingat, yang namanya takdir punya asbab. Ada sebabnya. Baik, faedah yang berikutnya. Hadis ini menerangkan sa'atu rahmatillah. Luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Luasnya kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai kasih sayang saking luasnya mengalahkan murka Allah Azza wa Jalla. Faedah berikutnya dari hadis ini. Wa fihi al-hathu 'ala ar-raja'i wa 'adamil qunuti. Hadis ini menganjurkan kita untuk berharap, optimis, ya, dan tidak boleh memiliki sifat dan sikap pesimis. Jangan suka berputus asa. Kenapa? Tidak ada yang suka berputus asa itu kecuali orang-orang yang rugi semata para jemaah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Yusuf ayat 87, kisah tentang Nabi Yakub ketika Bunyamin sudah diambil oleh Nabi Yusuf tanpa pengetahuan saudara-saudaranya, kalau yang mengambil Bunyamin itu siapa? Yusuf. Apa katanya Nabi Ya'qub? Ya bunayya dhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Hai nak, pergilah kalian, fatahassasu, coba nguping gitu loh. Cari berita. Yusuf dan saudaranya di mana dia? Wala tai'asu min rauhillah, dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Enggak boleh putus asa para hadirin. Akibatnya apa? Bingung, neguk racunnya kumate wah. Enggak lulus ujian, buang diri. Putus sama pacar, ya, bunuh diri. La ilaha illallah. Utangnya terlalu banyak, buang diri, tidak boleh. La ta'asu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Innahu la ya'asu min rahmatillah illa al-qaumul kafirun. Yang putus asa dari rahmat Allah itu orang kafir, para jemaah. Itu sebabnya gampang bunuh diri. Sumbunya pendek. Ya. Ini dalam surat Yusuf ayat 87. Jadi hadis ini menganjurkan kita untuk apa? Raja. Sikap apa? Optimis, berharap. Dan tidak boleh putus asa. Karena putus asa itu sifat siapa? Orang-orang kafir, bukan orang Islam. Bayang kalian, ketika orang dapat musibah berat, ya, sakit sus berat, nggak boleh mati wah, namun menit lalu nya mati wah, nggak boleh. La yatamanna yanna ahadukumul maut mauta li dhurrin nazala bihi. Nggak boleh seorang berangan-angan mati karena musibah yang menimpa. Ya boleh. Fa in kana la bud, kalau memang harus kita berdoa. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup itu lebih baik. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Wafatkan aku kalau mati itu lebih baik. Itu doanya. Jadi untuk kita dapat mudarat, mati-mati wah. Enggak boleh ini. Ya, jadi kalau memang terpaksa, doalah seperti yang tadi. Ada yang lebih pendek lagi angan-angannya. Apa katanya? Karena tiap hari bang cengok, bang rontok ini nagih terus. Ya Allah, pecat-pecat, kiamat katanya. Dikira lunas apa? Tidak ada yang lunas urusan utang para jamaah. Ya, ada seperti itu para jamaah, terutama ibu-ibu ini. Ya, karena utang kiri, utang kanan, semua dimeletin. La ilaha illallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu syai'in yughfaru lisyahid illa ad-dain. Orang yang mati syahid semua dimaafkan oleh Allah kecuali hutang. Kalau hutang enggak ada maaf, sudah bayar. Baru maaf. Kalau enggak bayar enggak ada. Ya. Maka kita ini harus punya sikap apa? Optimis, besar harapan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah berikutnya. Wa fihi itsbat anna Allah Azza wa Jalla ala 'arsyih. Hadis ini menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla di atas 'arsy. Jadi katakan fa huwa maktubun 'indahu fawqal 'arsy. Catatan itu ada di sisi Allah di atas 'arsy. Wajib kata imani sebagaimana kata Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa ketika ditanya, ya Aba Abdurrahman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, kaifa istawa, yang Maha Pengasih di atas 'arsy, bagaimana dia di atas? Qala al-istiwa'u ma'lum, yang namanya di atas itu semua orang tahu. Wal kaifu ghairu ma'qul, tapi caranya kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya wajib karena Al-Qur'an, karena hadis. Was su'alu anhu bid'atun, adapun mempertanyakannya ini adalah perkara bid'ah. Demikian juga diungkapkan oleh Imam Syafi'i sendiri dalam wasiat beliau. Apa kata beliau dalam wasiatnya? Pada poin yang ke-13, wa annahu fawqal 'arsyi, bahwasanya Allah Azza wa Jalla di atas 'arsy. Allah Azza wa Jalla di atas 'arsy. Tentunya di atasnya Allah layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Faedah berikutnya dari hadis ini. Wa fihi bayan. Hadis ini menjelaskan at-tafriq, pembedaan. Baina kalamillah wa kalamil makhluk, antara ucapan Allah dengan ucapan makhluk. Yaitu apa? Di sini dikatakan Allah Azza wa Jalla kataba kitaban. Allah Azza wa Jalla mencatat. Apa yang dicatat? Anna rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku mengalahkan murkaku. Hadza kalam Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma udhifa ila Allah, apapun yang disandarkan kepada Allah, fa huwa sifatul lahu, itu adalah sifat Allah Azza wa Jalla, dan sifat Allah tidak akan sama dengan sifat makhluknya. Kita berbicara sifat siapa? Sifat makhluk. Nah, apakah kalam kita sama dengan kalam Allah? Tidak mungkin. Kalam kita mana dapat pahala baca dia. Adapun kalamullah dapat pahala. Allah Azza wa Jalla asdaqul qailin, dia yang paling jujur perkataannya. Kalau makhluk banyak dustanya banyak, bohongnya. Saya kira demikian faedah dari hadis ini. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Tafadhal, bab qaulillah ta'ala. Yaqul al-Imam Abu Bukhari rahimahullahu ta'ala, qala bab qaulillah ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Beliau mengatakan bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Dalam surah As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Apa maksud Imam Al-Bukhari dari bab ini? Ingat, fiqhul Bukhari fi tarjamatih. Kedalaman ilmu Imam Al-Bukhari ditengok, dilihat dari apa? Pembuatan tema hadis. Maksudnya adalah penjelasan Allah Azza wa Jalla, Dia yang menciptakan segala-galanya. Wahdahu la syarikalah, sendiriannya. Baik. Allah yang menciptakan segala-galanya, sendiriannya, tidak ada sekutunya, tidak ada barangnya. Ini tauhid apa namanya Syamsul? Rububiyah. Barakallahu fi. Ingat, menciptakan, kalau kaitannya dengan perbuatan Allah itu namanya apa? Rububiyah. Ya. Tauhidullah, afradullah. Ya. Bi'af'alih. Esakan Allah dalam perbuatannya. Baik. Termasuk di antara yang diciptakan oleh Allah itu perbuatan kita. Dan apa yang kita kerjakan. Surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum. Allah yang menciptakan kalian. Dari tidak ada menjadi ada. Beda kalau makhluk menciptakan. Dari barang ada, dirubah bentuknya saja. Nah, maka manusia ini tidak ada pencipta hakiki yang punya perlu miak hak cipta. Kenapa? Orang bisa niru nanti. Allah, ayo suruh tiru nyawa. Ada yang bisa? Hah? Ada yang bisa niru nyawa? Tidak ada. Minal adami ilal wujud. Maka benar-benar min ghairi mithalin sabiq, tanpa contoh. Baik. Wa ma ta'malun, apa yang kita perbuat. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya perbuatan hamba adalah makhluk. Jadi ini maksud Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan bab ini. Penjelasan Allah menciptakan segala-galanya sendiriannya, termasuk yang diciptakan apa? Kita beserta perbuatan kita. Nah, apa yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, kitanya maupun perbuatan kita, itu semuanya adalah apa? Makhluk. Dan telah sesat orang-orang yang mengeluarkan perbuatan makhluk dari makhluk Allah. Ya. Sebagaimana tersesat juga yang melawannya. Apa itu? Mereka mengatakan kita ini dipaksa untuk berbuat. Tidak ada ikhtiar kita, tidak ada kekuasaan kita. Jadi antara mazhab Qadariyah dengan mazhab Jabriyah. Qadariyah semuanya kita. Jabriyah enggak ada kita, Allah semua. Al-wasat yang pertengahan dalam masalah ini adalah annallaha ta'ala khalaqal ibad. Allah menciptakan hamba-hambanya dan Allah ciptakan bagi hambanya kekuasaan, wakhtiar, hak untuk memilih. Dengan keduanya ini, kekuasaan dan ikhtiar, hak memilih ini, mereka berbuat apa yang ingin diperbuat, mereka meninggalkan apa yang ingin ditinggalkan. Kenapa bisa terjadi ada dua kelompok yang sesat ini? Kelompok pertama mengeluarkan perbuatan hamba dari ciptaan Allah. Hamba yang buat. Ada qadari? Qadari ya. Allah enggak punya urusan. Tapi sebaliknya dilawan kelompok apa? Jabriyah. Semuanya Allah. Hamba enggak ada apa-apanya. Ibarat robot. Au karish bi mahabbiri, seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Yang berkuasa anginnya gitu loh. Kenapa mereka tersesat? Tidak bisa membedakan mana itu ya perbuatan Allah ya baina khalqillah wa makhluqi. Mana perbuatan Allah sendiri dan mana hasil ciptaan Allah. Mana perbuatan Allah yang tidak lepas dari Allah dan mana hasil dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang terpisah dengan Allah tabaraka wa taala. Berbicara perbuatan siapa ini? Apakah Allah berbicara? Perbuatan siapa? Allah. Apakah terlepas dari Allah? Tidak. Tapi sekarang Allah menciptakan. Allah menciptakan. Ini tentu tidak terlepas dari Allah, itu perbuatannya menciptakan. Tapi ciptaannya ada hasilnya. Apakah sama Allah Azza wa Jalla yang menciptakan dengan makhluknya? Jawabannya tidak. Baik. Khalqullah sifatuhu, sifat perbuatan, dia menciptakan. Bukanlah itu makhluknya. Ya. Adapun makhluknya maf'ulati. Ya. Yang telah diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu beliau membawakan dalil yang lain. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Azza wa Jalla, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ada di sana saja? Baik. Dalil yang kedua dibawakan dalam bab ini, atau masih dalam bab firman Allah, ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Allah memberitakan kepada hambanya, anna kulla syai', segala sesuatu yang diciptakan, hanya oleh Allah semata, tidak ada pencipta selain Dia. Dia yang menciptakan dengan ukuran dan ketetapan. Tidak akan melebihi ketetapan, tidak akan kurang dari ketetapan. Maka, sama kasusnya dengan yang tadi, perbuatan Allah disandarkan kepada siapa? Allah. Adapun hasil dari apa yang diperbuat oleh Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah apa? Makhluknya. Baik. Kemudian qauluhu. Sekarang Imam Al-Bukhari ingin memberikan penjelasan. Apa yang diperbuat oleh makhluk ya, makhluk. Ya. Jadi makhluk itu sendiri sudah makhluk. Hasilnya juga apa? Makhluk. Baik, apa kata Allah? Wa yuqalu lil musawwirin. Allah akan katakan kepada tukang gambar. Ini hati-hati nih, tukang gambar makhluk bernyawa. Yang punya seni lukis. Ya, lebih baik lukis gunung. Atau apa? Jadilah arsitek biar dapat pulus yang banyak. Ya. Tapi hampir hilang mungkin sudah ini para jemaah dengan adanya kecanggihan teknologi. Adanya apa? Ini telepon pintar ini. Nah, jangan sedikit-sedikit main foto saja juga lagi. ya, foto, update status, ya. Baik. Nah, bagaimana ustadz-ustadz kan pakai kamera? Kalau ini sarana kita, dakwahnya yang kita inginkan. Tapi ada bab tertentu kita butuh praktik. Ya. Kemudian berbeda fotografi dengan hukum kamera. Ya, kalau kamera ini banyak unsur yang membolehkannya. Tidak sama dengan fotografi. Kalau kamera pertama, ya, kalau tidak dihidupkan bayangannya tidak tampak. Kalau fotografi dicetak selesai, diam terus. Kalau video bagaimana? Nggak bisa jalan kalau nggak ada listriknya. Juga kalau rekamannya tidak beres, nggak bisa juga. Berbeda hukumnya. Ya, baik. Jadi perbuatan makhluk termasuk juga apa, makhluk. Apa kata Allah kepada tukang gambar? Makhluk bernyawa tentunya. Kelak pada hari kiamat, sebagai bentuk penghinaan dan penyiksaan bagi mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kalian ciptakan. Dan tidak mungkin. Kemudian juga firman Allah Azza wa Jalla, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian yang telah menciptakan langit dan bumi dalam jangka 6 masa. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah di atas 'arsy. Yughshil laila an-nahar. Kemudian ditutupnya malam dengan siang. Yatlubuhu hatitha, diiringi dengan cepat. Wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri. Matahari dan bulan berjalan semuanya dengan perintah Allah. Ala lahul khalq wal amr. Ini menjadi syahid. Ala lahul khalq. Ketahuilah, hanya milik Allah penciptaan, wal amar, dan milik Allah segala perintah. Tabarakallah rabbul alamin. Maha berkah, maha tinggi, maha suci Allah Rabb semesta alam. Maksud dari ayat ini pembedaan antara al-khalq wal amr. Al-khalq asarul amr. Penciptaan itu pengaruh dari perintah. Sehingga menjadi apa? Makhluk. Allah Azza wa Jalla ketika menghendaki sesuatu, Allah mengatakan apa? Kun. Dalam akhir surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Kun ini perintah. Fayakunu, hasilnya terjadilah dia. Nah, di sini beda. Kun ini ucapan siapa? Allah. Fayakunu ini perbuatan Allah, tapi itu hasil. Yang ini adalah sifat Allah, yang ini adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Diciptakan dalam jangka 6 masa. 6 hari. Mana 6 hari itu? Kolem. Ada dia? Kabur dia? Mahsanta, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Barakallahu fiik. Al-Ahad, Ahad. Al-Isnin, Tsulatsa, Al-Arba'a, Al-Khamis, Al-Jum'ah. Nah, Jumat kumpulnya seluruh makhluk. Artinya apa? Sudah terwujud semuanya. Yang terakhir Adam. Saat-saat hari Jumat, jam-jam terakhir, Allah Azza wa Jalla ciptakan Adam. Maka dikatakan Jumat terkumpul semua makhluk. Dikatakan apa? Jumat. Baik. Qauluhu, kemudian dibawakan ucapan Ibnu Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Apa kata Ibnu Uyainah? Bayyanallahu al-khalqa minal amr. Allah subhanahu wa ta'ala membedakan dan menjelaskan mana itu penciptaan dan mana itu perintah. Berdasarkan firman Allah, ala lahul khalqu wal amru. Satu riwayat mengatakan kunna inda Sufyan bin Uyainah. Pada suatu ketika kami berada di dekatnya atau di sisinya Sufyan bin Uyainah. Lalu dibacakan firman Allah surat apa tadi? As-Saffat. Ala la khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah al-khalq, penciptaan, dan al-amr, perintah. Apa kata Imam Ibn Uyainah menafsirkan? Fal khalqu huwal makhluqat. Khalq itu adalah makhluk. Wal amr huwal kalam. Perintah ucapan Allah. Al-Hafidz Ibn Katsir mengatakan, atau Fuad Al-Hafidz Ibn Hajar berkata, hadis ini atau asar ini diriwayatkan oleh Ibn Abdul Hatim mausulan secara bersambung firaddi alal Jahmiyah, membantah kelompok Jahmiyah. Karena ingat, Jahmiyah yang menafikan sifat-sifat siapa? Allah. Di antaranya apa? Kalam. Ya. Allah Azza wa Jalla dianggap tidak berbicara. Sehingga dijadikan semuanya menjadi makhluk. Baik. Riwayat yang lain mengatakan, Sufyan ditanya tentang Al-Quran. Apakah Quran itu makhluk? Dia jawab, Allah berfirman, ala lahul khalq wal amr. Bagi Allah makhluk yang ada dan perintah. Ala cara, coba tengok ayat ini. Kaifa farraqa bainal khalq wal amr. Allah bedakan mana makhluk hasil dari perbuatannya Allah dan mana perintah. Fal amru kalamuhu, kata beliau. Amr itu adalah kalamullah, ucapan Allah. Ya. Falau kana kalamuhu makhluqan lam yufarraq. Andai kata ucapan Allah itu makhluk, tidak mungkin akan dibeda. Ala lahul khalqu wal amru. Bagi Allah seluruh makhluk ciptaannya dia. Wal amru, dan bagi Allah perintah, ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Bukhari mengatakan, Wal-Quran kalamullah ghairu makhluk. Quran itu adalah ucapan Allah, firman Allah, bukan makhluk. Baik. Kemudian, qauluhu, wasamman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman amalan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan iman itu sebagai amalan. Apa maknanya? Ini Nabi ditanya. Apa pertanyaan kepada Nabi? Ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Imanun billah. Amalan yang paling afdal adalah iman. Tauhid. Kita mengingat sabda hadis Nabi alaihi wasallam riwayatkan oleh Imam Muslim. Al-imanu bidun 70 syu'bah wa bidun 60 syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang, yang paling afdal. Haji mana? Qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdal ucapan apa? Tauhid. Nah, Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa amalan yang paling afdal? Imanun billah. Kita mengetahui iman itu amalul qalb wa tasdiqul qalb. Amalan hati, pembenaran hati. Wa qaulul lisan, ucapan lisan. Wa amalun bil badan, diamalkan dengan anggota badan. Ya, salat, haji, puasa, jihad, melaksanakan perintah, meninggalkan seluruh larangan, itu semuanya dikatakan apa? Iman. Ya. Jadi amalan anggota badan luar dalam. Ya. Baik. Kemudian dikatakan oleh beliau juga, waqala Abu Dzar wa Abu Hurairah. Abu Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma ditanya, atau berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, ayyul amali a'mali afdal, amalan apa yang paling utama? Qala imanun billah wa jihadun fi sabilih, iman kepada Allah kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam hadis ini bahwasanya a'malul ibad, amalan-amalan hamba, ya, disandarkan kepada siapa? Hamba. Perbuatan hamba disandarkan kepada hamba. Perbuatan Allah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa qala, demikian juga dikatakan oleh Allah, jazaa'an bima kaanu ya'malun, sebagai balasan atas perbuatan mereka. Dengan amal saleh itu, juzu 'alaihi bil jannah, mereka dibalas surga, termasuk di dalamnya seluruh ketaatan. Ayat ini menunjukkan annal amal, amalan yang memasukkan orang beriman sebagai sebab masuk ke dalam surga, perbuatan siapa? Hamba. Bikhtiyarihim. Dengan pilihan siapa? Kita sebagai hamba. Karena kita yang berbuat, kita yang memilih, maka Allah balas kita. Dan ini adalah khalqul lillah. Ciptaan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan datang akan berikutnya insyaallah ta'ala, yaitu hadis waf Abdul Qais kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyahid para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini menjelaskan kepada kita bahwasanya beda perbuatan Allah dengan perbuatan hambanya. Perbuatan Allah, apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla, itu adalah sifatul lahu, sifatnya Allah dan bukan makhluk. Adapun yang dilakukan oleh makhluk, itu adalah tetap menjadi makhluk. Ketika kita membaca kalamullah, maka kalamullah itu tetap ucapan siapa? Ucapan Allah. Tapi kita yang membaca, tetap itu perbuatan siapa? Perbuatan makhluk. Semuanya ini istidlal, pendalilan dibawa oleh Imam Al-Bukhari untuk menetapkan bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin, ucapan Allah, dan dia sifat perbuatan Allah dan bukan makhluk sama sekali. Saya kira demikian. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Walhamdulillahi rabbil alam.